Kalamullah Musa takliman, kita mengatakan seperti itu. Tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Kaidahnya apa? Ya, wakalamullah. Kalamullah. Anak. Kok sisi kaidah enggak masalah? Dari sisi kaidah enggak masalah. Tapi dari sisi lain, kan dari sini. Dia mendahulukan fa'il, mendahulukan maf'ul bihi, mengakhirkan fa'il, enggak masalah. Daraba kalban Zaidun, boleh enggak? Daraba kalban Zaidun. Boleh? Boleh. Baik, gimana cara bantahnya? Tidak mungkin merubah firman Allah, Ustaz. Tidak mungkin apa? Merubah firman Allah. Karena ini perkataan Allah dalam Al-Quran, tidak mungkin kita merubahnya. Dia mungkin mengatakan, saya enggak merubah. Kan datang Al-Quran tanpa harakat. Kan bacanya demikian. Fauzan. Jika kita mengatakan wa kallamallaha Musa takrima, maka di dalam susunannya benar, tetapi di dalam makna yang salah. Dari mana kita tahu maknanya salah? Karena maf'ul mutlak, kan? Ya? Yeah? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Yang makna wakallamallahu rabbuhu, wakallamallahu rabbuhu Musa taklima. Yang itu pakai ayat yang lain. Kalau yang di sini enggak ada masalah. Baik maf'ul mutlaknya, takdim maf'ulnya, enggak masalah. Hampir benar. Tapi dari sisi makna bertentangan dengan yang lain. Anda di sana ayat yang enggak mungkin di situ Musa yang berbicara. Benar disebutkan. Ya, ada ayat di mana enggak mungkin di sini dibalik Musa yang berbicara. Kalau dalam ayat ini masih mungkin. Ya. Tapi ada ayat yang lain enggak mungkin dibalik. Aman Miftah. Di ayat lain terdapat firman Allah yang wakallamahu rabbuhu. Ya, wakallamahu rabbuhu. Artinya apa itu? Dan berbicara Rabb Musa kepada Musa. Ya. Mungkin tak dibaca dengan i'rab yang lain? Tidak bisa. Kalau mungkin. Dibaca wakallamaha rabb. Wakallamahu. Wakallamahu rabbahu. Rabbahu. Tidak bisa kan? Enggak mungkin. Karena tidak ada di situ fa'ilnya. Baik, selain itu makhluk berbicara dengan Allah sesuatu yang biasa. Kita berbicara kepada Allah, Allahumma ya Rabbi Rabbana. Biasa atau tidak? Biasa, bukan sebuah kelebihan yang membedakan satu dengan yang lain. Kita berbicara dengan Allah. Orang yang berdoa kepada Allah tidak lain kecuali dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan hadis bahwasanya orang-orang yang beriman mengunjungi Allah, fayazurunahu? Ahmad Zaki. Bahwasanya orang-orang yang beriman berziarah pada Allah di surga. Ya, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Sebutkan dalil bahasanya kalamullah bisautin, ya, firman Allah adalah dengan suara, bisa didengarkan. Aman. Bismillah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya suara kalamullah bisa didengar yaitu di hadis Nawas ibn Sam'an. Bahwasanya dikatakan idza takallamallahu bil wahyi akhadatis sama'i minhu rajfatan au kama qala. Katakan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu maka langit bergetar. Wajudilahnya di sini bahwasanya Allah berbicara dan kalamullah masmu'. Ya. Ini kemarin kita sebutkan bahwasanya kedudukan hadis ini baik. Baik, yang lain. Dalil yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah yang sebelumnya Sa'id ibn Musayyab berbicara kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yeah. As'alullahu beliau berkata As'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Ya. Wa qala afiha suq? Qala na'am. Jadi di sini dikatakan apa Abu Hurairah mengatakan semoga Allah mengumpulkanku dan mengumpulkanmu di pasar surga. Kemudian Sayyid Ibn Musayyab bertanya apakah di surga ada pasar? Qala na'am akhbaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai akhir hadis fayu'dhanu lahum bimiqdari yaumil jumu'ah min ayami dunya fayazurunahu rabbahu. Kita sudah sebutkan kemarin. Hadisnya apa? Yuhsyarullahu khalaiqa yawmal qiyamah. Ya. Uratan, khufatan, ghullan, buhman. Fayunadihim bisautin yasma'uhu min ba'di man ba'uda wa kama yasma'uhu min man qoruba. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwasanya fayunadihim bisautin yusma'uhu. Jadi yusmi'uhu. Yasma'uhu. Yasma'uhu. Jadi mereka dipanggil dengan suara yang didengar dari yang dekat ataupun dari yang jauh. Taib, akhir yang terakhir yang disebutkan kemarin, ya ini akhirnya adalah akhir yang dhaif ya. Di بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته أخير إن هذا الآثار yang ضعيف masuk إسرائيليات. طيب sekali lagi ini adalah آثار yang ضعيف dan dalil bahasanya Allah berbicara dengan suara, Allah memperdengarkan kalamnya kepada siapa yang dikehendaki, ini adalah telah datang dalam dalil-dalil yang lain yang sahih. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya yaitu tentang Al-Quran Kalamullah. Baik, Arina, Aqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul 'azim. Baik. Beliau rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Belumnya berbicara tentang kalamullah secara umum. Kita lihat yang beliau berbicara tentang kalamullah secara umum. Maksudnya kalamullah adalah qadim, maksudnya adalah qadimu an-naw', dan Allah memperdengarkan kalamnya kepada siapa yang dikehendaki. Maka setelahnya beliau akan menyebutkan bahwasanya di antara kalamullah adalah Al-Quran. Mengkhususkan di antara kalamullah adalah Al-Quran. Nah, wahuwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilum min rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'udu. Baik, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim. Ya, di antara kalam Allah adalah Al-Quran. Ini beliau mensifati Al-Quran dengan Al-Azim. Ada enggak di dalam Al-Quran mensifatan Al-Quran dengan Al-Azim? Menemukan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'adzim. Tapi ketika kita melihat hadis ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Ini adalah Al-Fatihah. Baik. Allah Ta'ala a'lam, apakah di sana ada hadis yang jelas menunjukkan bahasanya Al-Quran disifati dengan Al-Azim, Al-Quran dengan makna seluruh yang ada di dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kita temukan di dalam Al-Quran adalah pensifatan terhadap Al-Fatihah, Saba'an minal mathani wal-Quran al-Azim. Ya, di dalam hadis juga demikian. Tapi yang jelas Al-Quran adalah memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, wahuwa kitabullahil matin, dan dia adalah kitab Allah yang al-mubin. Kitab Allah yang mubin, al-mubin bisa dua makna. Makna yang pertama adalah jelas, atau makna yang kedua adalah menjelaskan. Mubin artinya adalah nyata atau jelas, atau makna yang kedua adalah menjelaskan. Dan Allah telah mensifati Al-Quran dengan Al-Mubin sebagaimana firman Allah, Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Mubin. Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabil Mubin. Ini adalah ayat yang, dia adalah Al-Quran yang jelas maknanya, dipahami, dan dia menjelaskan. Wa habluhu al-matin, dan dia adalah tali Allah yang kuat. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Ada yang menafsirkan hablullah di sini adalah Al-Quran. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dinamakan tali karena kalau kita memegang Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Ya, kita akan terus nyambung dan akan sampai kepada Allah. Kalau kita melepas Al-Quran, maka seseorang akan tersesat. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ya, kitab Allah wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ya, selama kita pegang, maka dia, kita tidak akan tersesat. Kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Wasiratuhul mustaqim, dan dia adalah jalan Allah yang lurus. Dia menunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah SWT menceritakan ucapan jin. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayh yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berbicara tentang Al-Quran yang mereka dengar setelah, ya, setelah Nabi Musa AS diturunkan kepada beliau Taurat. Setelahnya mereka mendengar kitab Al-Quran ini, kemudian mereka mengatakan yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Baik, berarti Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia telah berjalan di atas jalan yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin. Wa tanzilu rabbil alamin. Dan diturunkan oleh Rabb Al-Alamin. Demikian Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Demikian Allah SWT mengabarkan, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Diturunkan oleh Allah SWT Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin, turun dengan membawanya ar-ruhul amin. Yang dimaksud dengan ruhul amin adalah Jibril. Dan disifati oleh Allah sebagai al-amin, yang terpercaya, tidak menambah, tidak merubah, tidak mengurangi, tidak lupa. Apa yang dia dengar dari Allah, itulah yang disampaikan kepada nabinya. Ala qalbi sayyidil mursalin. Sayyidil mursalin yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sayyid. Karena Allah SWT, karena Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Beliau adalah sayyid bagi seluruh anak manusia. Termasuk di antara anak manusia adalah para nabi dan juga para rasul, karena mereka juga dari bashar. Mereka adalah manusia. Qul innama ana basharun mithlukum. Innahnu illa basharun mithlukum. Ya, para mursalun, para nabi dan rasul, mereka juga manusia. Bilisanin arabiyyin mubin. Ini maksud dengan lisan adalah bahasa. Bilisanin arabi yaitu turun dengan bahasa Arab. Wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisani qaumihi, yaitu dengan bahasa kaumnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Mubin, yang jelas. Semuanya tahu bahasa ini adalah bahasa Arab. Huruf-hurufnya memakai bahasa Arab. Huruf hija jumlahnya 28. Ya. Dan kalimat-kalimatnya adalah memakai bahasa Arab. Maka dia adalah turun dengan bahasa Arab yang jelas. Munazzalun ghairu makhluk. Munazzal, diturunkan. Dan dalil bahasanya Al-Quran diturunkan banyak sekali. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tabarakalladhi nazzal al-furqan. Allah nazzal ahsan al-hadith. Ya, dalil bahasanya Al-Quran diturunkan, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ghairu makhluk, dia bukan makhluk, tapi dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Ar-Rahmah, Al-Ilm, Al-Hilm, Kalamullah, itu adalah sifat-sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Di antara dalil bahwasanya Kalamullah bukan makhluk, Allah SWT mengatakan, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Tawilah bahwasanya milik Allah penciptaan dan juga perintah. Di sini Allah membedakan antara al-khalqu wal-amr, antara penciptaan dengan perintah. Al-Quran termasuk al-amr atau al-khalq? Al-amr. Ya, ini adalah termasuk al-amr. Dan Allah membedakan di sini antara al-khalqu dengan al-amru, menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Dan hadis yang di situ disebutkan doa yang disyariatkan ketika seseorang singgah di sebuah tempat, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah itu kalamullah. Dan tidak boleh seseorang berlindung dengan makhluk. Menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Buktinya kita disyaratkan untuk mengatakan untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah bukan makhluk. Seandainya itu makhluk, tentunya kita tidak boleh untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Munazzalun ghairu makhluk. Minhu bada'a. Minhu, yaitu dari Allah. Bada'a, Al-Quran itu mulai. Maksudnya adalah Allah yang pertama kali berbicara. Minhu bada'a. Allah yang pertama kali berbicara. Berbicara dengan yang mengucapkan Al-Qurannya adalah Allah SWT. Makanya dikatakan minhu bada'a. Dari Allah lah bermulai. Karena itu dalam Al-Quran, ya, Al-Quran diidhafahkan, disandarkan kepada Allah. Al-Quran disandarkan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kenapa disandarkan kepada Allah? Karena Allah yang pertama kali berbicara. Dan ucapan disandarkan kepada yang pertama kali berbicara. Baik, misalnya Anda mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ucapan siapa ini? Innamal a'malu binniyat. Ucapan siapa? Hah? La tadri? Baik. Ucapan siapa? Innamal a'malu binniyat. Rasulullah? Yakin? Bukan saya, kan saya mengucapkan tadi. Hah? Bukan. Kenapa? Ya. Ya. Ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Ini adalah ucapan Rasul. Ya, ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Ya. Wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran akan kembali kepada Allah. Dari Allah mulainya dan dia akan kembali kepada Allah. Ini adalah isyarat terhadap sebuah hadis. Yang berisi tentang keadaan di akhir zaman. Di mana Islam itu akan sedikit demi sedikit akan menghilang. Sebagaimana gambar yang ada di baju seseorang kalau sering dipakai dan ya apalagi zaman dahulu ya kalau sering dipakai dan dicuci, dipakai, dijemur dan seterusnya, maka lama kelamaan akan kabur. Demikian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terjadi setelah meninggalnya Isa ibnu Maryam. Sehingga saat itu tidak diketahui apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji. Apa itu sedekah. Ya, Kemudian akhirnya Allah SWT akan mengambil ya kalamnya, sehingga tidak tersisa saat itu di bumi satu ayat dari Al-Quran, tidak tersisa sedikit pun. Ini terjadi di akhir zaman, yang ketika manusia dalam keadaan rusak, kembali kepada zaman jahiliyah, bahkan lebih parah. Nah, Al-Quran akan kembali kepada Allah. Allah akan mengambil kembali sehingga tidak tersisa satu ayat pun di bumi ini. Wa huwa suwarun muhkamat, dan Al-Quran berupa surat-surat. Berapa surat dalam Al-Quran? Ya, 114. Allah SWT mengatakan, "Fain kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah." Fa'tu bi surah. Berarti di sana ada surah di dalam Al-Qur'an, yaitu kumpulan dari beberapa ayat. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Hud, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَارٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَارٍ مِثْلِهِ, datangkanlah 10 surat yang semisalnya. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran berupa surat-surat. مُحْكَمَاتٌ, yang kuat. مُتْقَنَات, muhkamat artinya adalah mutqanat, yang kuat. Baik lafaz maupun maknanya. Wa ayatun bayyinat, dan Al-Quran adalah berupa ayat. Bagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat, dalam surat Al-Baqarah. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Baik, yang dimaksud dengan ayat adalah tanda kekuasaan. Ini maksud dengan ayat adalah tanda kekuasaan. Ya, dan tanda kekuasaan Allah ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Yang kauniyah seperti alam semesta yang kita lihat, maka ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan tentang kudratullah, kekuasaan Allah, ilmu Allah. Bagi orang yang mencermati, bagi orang yang mencermati apa yang ada di sekitarnya, maka dia akan mengetahui tentang kudratullah. Demikian pula ayat-ayat syar'iyah, bagi orang yang mentadaburi ayat-ayat syar'iyah, maka dia akan mengetahui bahasanya Allah SWT adalah zat yang al-alim, al-hakim, al-qadir. Bayinat artinya adalah yang jelas. Wahurufun wa kalimat, dan Al-Quran itu berupa huruf. Dan dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli harfin hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bikulli ashrin, bikulli harfin hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Antum membaca alif lam mim sudah 3 kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Ia adalah berupa huruf-huruf. Ya, huruf-huruf hijaiyah. Wa kalimatun, dan dia juga berupa kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari huruf-huruf. Ya, ada yang isim, fi'il. Baik. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanat. Ya. Barang siapa yang membacanya, fa'arabahu. A'rabahu di sini maksudnya adalah baik di dalam membacanya, jelas di dalam membacanya, sesuai dengan kaidah makhrajnya. Sifatnya. Falahu bi kulli harfin 10 hasanat. Maka dari setiap huruf dia mendapatkan 10 kebaikan. Dia mengatakan ini menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan tajwid. Beda pahalanya antara orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid dengan orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid. Mana yang lebih besar pahalanya? Orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid. Satu huruf yang dia baca, kalau dia benar makhrajnya dan juga sifatnya berbeda dengan satu huruf yang dibaca oleh orang lain yang dia tidak benar di dalam membacanya. Ya, karena itu ini adalah kelebihan bagi orang yang tajwid dan juga tahsin di dalam membaca Al-Quran. Lahu awalun wa akhirun wa ajza'un wa ab'ad. Dia memiliki awal, yaitu Al-Quran memiliki awal. Awalnya itu surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Wa ajza'un wa ab'ad, dan dia memiliki bagian-bagian. Ya, ada surat, kemudian ada surat, kemudian ada kalimat, ada huruf. Surat adalah kumpulan dari kalimat, kalimat adalah bagian dari kumpulan dari huruf. Adapun juz-juz yang kita lihat sekarang ada 30 juz, ini adalah ijtihad. Ini adalah ijtihad. Ya, ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijtihad para ulama. Mempermudah kita di dalam menghafal. Ya. Ini adalah termasuk masalih al-mursalah dengan dibagi menjadi 30 juz. Ya, kemudian 30 juz, tiap juz ada 2 hizb. Ya, dan semuanya berarti ada berapa hizb? 60 hizb. Dan setiap hizb dibagi lagi menjadi 4. Ya, satu juz ada 8, ya 8 bagian. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan. Ya, qabilun lil ijtihad. Ini adalah ijtihad. Makanya terkadang ada sebagian yang mungkin awalnya kalau kita lihat susunan maknanya, ya, dia menyebutkan awal juz itu kurang pas gitu. Ya, atau akhir dari hizb atau seperempat dari hizab. Awalnya atau akhirnya itu kurang pas, karena ini memang ijtihad manusia. Ya, ijtihad manusia. Misalnya yang juz keberapa? Wal muhsanatu minan nisa. Ya, itu kan masih nyambung dengan sebelumnya. Ya. Hurrimat 'alaikum. Ya. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Yang kemudian awal juznya apa? Wal muhsanat. Padahal itu masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Maka ini ijtihad. Jangan antum kira ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja berubah. Ya. Tapi yang jelas ini mempermudah. Coba sekarang yang mempermudah sekali kita dengan terbagi menjadi 30 juz. Ya. Bertahap kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Dan kita bisa mengatakan juz keberapa? Ya, juz ketiga atau juz kelima atau juz dan seterusnya. Banyak kemudahan yang kita dapatkan dengan dibagi menjadi 30 juz ini. Yang seandainya tidak, tentunya banyak kesulitan. Ya, kesulitan di dalam ya berkomunikasi dengan yang lain dalam mengabarkan. Tapi ketika kita mengabarkan juz keberapa, ya langsung semuanya bisa memahami. Matluun bil alsinah. Matluun bil alsinah, bil alsinah. Dibaca dengan lisan. Jadi yang kita baca dengan lisan kita adalah kalamullah. Mahfudun fi sudur. Dihafal di dalam dada-dada manusia. Allah SWT mengatakan innal ladzina yatluna kitaballah. Ya, innal ladzina yatluna kitaballah. Bal hiya ayatun bayyinat fi suduril ladzina. Suduri alladzina utul ilma bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladzina utul ilm. Berarti yang dibaca oleh lisan dan yang dihafal di dalam dada-dada manusia adalah Al-Quran. Masmu'un bil adhan, didengarkan oleh telinga-telinga. Fa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Berarti yang didengarkan adalah apa? Kalamullah. Maktubun fil masahif, yang ditulis di dalam al-masahif. Ini juga termasuk kalamullah. Jadi bagaimanapun bentuknya, antum dengarkan atau antum baca atau antum ucapkan, maka itu semua adalah kalamullah bagaimanapun bentuknya. Ya, antum mendengar orang lain membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yang antum dengarkan adalah apa? Kalamullah. Ya, yang antum dengarkan adalah kalamullah. Baik. Ketika antum membaca dalam mushaf, maka yang antum baca matluun, yang antum baca di dalam mushaf adalah kalamullah. Ketika antum mengucapkan sendiri alhamdulillahi rabbil alamin, maka yang antum ucapkan adalah kalamullah. Bagaimanapun bentuknya, dia adalah kalamullah. Ketika antum mendengarkan suara qari, ya, membaca alhamdulillahirrabbilalamin, maka alhamdulillahirrabbilalamin adalah kalamullah, tapi suaranya bukan suara Allah. Suaranya adalah suara qari tersebut. Yang kita dengar adalah kalamullah. Ya, kalamnya adalah kalamullah dan suaranya adalah suara qari. Al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Al-kalam kalamul bari. Ucapan yang kita dengarkan adalah kalamullah. Suaranya suara siapa? Suara orang yang membacanya. Harus kita bedakan, ya. Kalamnya adalah kalamullah, karena kalam sekali lagi disandarkan kepada yang pertama kali apa? Mengucapkan. Jadi ketika kita baca mushaf, ya, atau ketika kita mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran atau mengucapkan Al-Quran, maka yang kita ungkapkan di sini, yang kita sebutkan dengan lisan kita adalah kalamullah. Dan kalamullah tidak makhluk. Adapun alat yang kita gunakan untuk mengucapkan kalamullah seperti lisan, mulut, maka ini adalah makhlukah. Ya, lisan kita makhluk, bibir kita makhluk, tapi yang kita ucapkan adalah kalamullah, bukan kalam kita. Ketika kita membaca, ya, di dalam mushaf, yang kita baca adalah kalamullah. Dan kalamullah bukan makhluk. Tapi tinta, kertas, ya, tinta dan juga kertas, maka ini adalah makhluk. Ya, tinta dan juga kertas yang digunakan untuk menulis kalamullah, ini adalah makhluk. Adapun kalamullah sendiri, maka dia sifat Allah dan dia bukan makhluk. Fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalam Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ini maksud dengan muhkam dan juga mutasyabih, ada dua makna di dalam Al-Quran. Ya, ada muhkam yang umum dan ada muhkam yang bagian atau parsial. Dan ada mutasyabih yang umum dan ada mutasyabih yang parsial atau sebagian. Muhkam yang umum, Allah SWT mengatakan, kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran semuanya disifati dengan muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu. Maksudnya adalah semuanya adalah kuat, baik lafaz maupun maknanya. Baik, ini berarti muhkam secara umum. Dan di sana ada mutasyabih secara umum. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Ya. Hampir sama. Ya, semuanya sama di dalam itqannya. Kitaban mutasyabihan, maksudnya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu hampir sama. Dari sisi apanya? Dari sisi itqannya. Semuanya demikian. Ya, semuanya demikian. Maka ini adalah tasyabuh yang umum dan juga ihkam yang umum. Dan di sana ada ihkam yang parsial, sebagian. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran. Allahu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dan sudah berlalu penjelasannya. Kalau ihkam dan juga mutasyabih dalam ayat ini artinya lain dengan ihkam dan mutasyabih dalam yang tadi kita sebutkan. Kalau dalam ayat ini maksudnya adalah ihkam di sini adalah yang jelas maknanya tanpa membutuhkan ayat yang lain untuk memahami. Adapun mutasyabih, maka ini masih samar maknanya, perlu ayat yang lain dalam memahami maknanya. Kita boleh mengatakan fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Baik, maksudnya yang mana ini? Maksudnya yang juz'i, yang parsial atau yang umum? Fihi muhkamun wa mutasyabih. Ucapan beliau fihi muhkamun wa mutasyabih, maksudnya yang mana? Yang juz'i. Ya, yang dimaksud di dalam surat Ali Imran. Ya, di dalamnya ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih. Mana yang lebih banyak? Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Hanya Allah mengatakan hunna ummul kitab. Itu adalah ummul kitab. Sebagian besarnya adalah ya, muhkamat. Wa nasikhun wa mansukh. Di dalam Al-Quran juga ada nasikh dan juga ada yang mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapuskan. Allah SWT mengatakan, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Ya, Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah turunkan ayat, kemudian Allah hapus hukumnya, diganti dengan yang lain. Ya, Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Kenapa Allah ganti? Menunjukkan kebijaksanaan Allah. Karena Allah tahu ayat ini cocok untuk waktu tertentu, tapi tidak cocok untuk waktu yang lain. Ini menunjukkan tentang hikmatullah, maksudnya Allah maha bijaksana. Baik, contoh misalnya firman Allah Azza wa Jal, فَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةَ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Ya, orang yang meninggal dunia suaminya, maka dia iddahnya selama 1 tahun. Kemudian dinasakh oleh Allah SWT, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 wa ashran. Maka dia menunggu selama 4 bulan 10 hari. Dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Ya, Allah SWT menasakh ya sesuai dengan kehendaknya. Karena ada sebagian yang ya seperti sebagian yang menolak dan mengingkari adanya nasakh di dalam Al-Quran. Padahal justru nasakh ini menunjukkan tentang hikmatullah azza wa jal. Ini dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah tidak mungkin ada nasakh. Ya, masalah keimanan, masalah akidah tidak mungkin ada nasakh. Yang ada nasakh adalah masalah-masalah fikih. Wa khasun wa amun. Di dalam Al-Quran ada khas, ada am. Ada yang khusus, ada yang umum. Dan ini dipelajari yang dalam usul fiqh. Di sana ada umum, ada yang khusus. Ya. Apa contohnya misalnya? Umum dan khusus. Banyak, ya. Misalnya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa bataghu ilaihi alwasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah mengumumkan sebelumnya ittaqullah, ini adalah umum. Yang kemudian mengkhususkan dengan wabtaghu ilaihi alwasilah. Padahal ibtigha alwasilah, mencari wasilah, ini adalah bagian dari ketakwaan. Jihad fisabilillah juga bagian dari ketakwaan. Ini adalah khusus setelah umum. Illa alladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh ini adalah bagian dari keimanan. Ya, iman ini umum. Amal saleh khusus. Yang di sini penyebutan khusus setelah umum. Taib. Wa amrun wa nahyun. Di dalam Al-Quran juga ada perintah, ada larangan. Contohnya apa? Perintah. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakah. Apa lagi? Wa'budullah. Wa'budullah. Apa lagi? Ittaqullah. Apa lagi? Apa? Fa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, perintah untuk bertafassuh fil majalis. Tapi larangan apa? Wala taqrabu az-zina. Apa lagi? Wala tusyriku bihi. Wa'budullaha wala tusyriku bihi. Terus la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wala la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Naam, wala ta'kulu mal al-yatim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian beliau mengatakan membaca firman Allah, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Tidak mungkin ada yang bisa menambah dan mengurangi apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Allah SWT telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang akan menjaganya, sehingga tidak mungkin ada seorang pun yang bisa merubah, menambah dan juga mengurangi. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, maka Allah serahkan kepada manusia. Bimastuhfidhu min kitabillah. Ya, manusia yang diberikan amanat untuk menjaganya. Ya, dan mereka adalah lemah. Sementara untuk Al-Quran, Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan dari sejak diturunkan sampai sekarang sama. Ya, tidak berubah. Apa yang dibaca oleh Nabi dan juga para sahabat saat itu, itulah yang kita baca sekarang. Tidak ada perubahan sama sekali. Dan setiap ada orang yang berusaha untuk merubahnya, pasti ketahuan. Ya, dimanapun, di atas gunung, di desa, kalau ada yang berusaha untuk merubah atau salah di dalam cetakan, di dalam Al-Quran, pasti ada yang mengetahuinya. Ya. Dan pernah ada seorang yang dia mau mencoba untuk merubah Al-Quran. Dan ini adalah sebab Islamnya dia. Ya, dia merubah apa yang ada di dalam Taurat. Kemudian datang kepada pembesar-pembesar Yahudi. Ketika dia membacakan apa yang ada dalam Taurat kepada mereka, padahal itu sudah dia rubah. Tidak ada di antara mereka yang, ya, yang mengingatkan ini bukan, ini salah. Ya, kemudian juga Injil juga demikian, dia rubah. Kemudian dia datang kepada pendeta-pendeta Nasrani. Dia membacakan kepada mereka apa yang sudah dia rubah, enggak ada yang mengingatkan juga. Tapi ketika dia merubah, berusaha untuk merubah Al-Quran dan datang kepada para ulama kaum muslimin, maka mereka mengingatkan. Ya, ini bukan dari Al-Quran. Ini dia masuk ke dalam agama Islam. Baik. Tanzilu min hakimin hamid, diturunkan dari Allah SWT yang maha bijaksana lagi maha mulia. Wa qawluhu ta'ala qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadhal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Katakanlah, seandainya seluruh manusia dan juga jin bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, bisa mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya, meskipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ini menunjukkan tentang mukjizat. Dan menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah berasal dari Allah memang, bukan ucapan Muhammad dan bukan ucapan manusia. Buktinya, seandainya seluruh manusia dan jin berusaha untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Seandainya ini ucapan manusia, maka seperti ucapan manusia yang lain, bisa ditiru satu dengan yang lain. Orang membuat ini kemudian ditiru oleh yang lain, bisa, karena ini sama-sama ucapan manusia. Tapi Al-Quran tidaklah yang bisa menirunya. Apabila ada orang yang berusaha untuk menirunya, langsung kita tahu bahwa ini bukan ucapan Allah. Ya. Dan kata-katanya membuat ketawa. Ya, seperti ada yang berusaha untuk membuat surat fil. Ya. Kemudian dia menyebutkan bahwa hidungnya tawil. Ya. Dan seterusnya. Ini bukan jelas, ini bukan apa? Kalamullah. Ingin membuat surat fil, ya, kemudian dia berbicara tentang ekornya, berbicara tentang apanya? Hidungnya. Baik. Menunjukkan bahwasanya ini adalah kalamullah, ya, bukan kalam manusia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Wa huwa hadzal kitabul arabi alladhi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an. Dan inilah kitab yang berbahasa Arab yang berkata orang-orang kafir, lan nu'mina bihadzal qur'an, kami tidak beriman dengan Quran ini. Wa qala ba'dhum in hadza illa qaulul bashar. Dan sebagian mereka mengatakan, tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Faqala subhanahu, faqala Allah subhanahu, sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkan dia ke dalam saqar. Karena ucapan dia, dia mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Karena dia mengatakannya adalah ucapan manusia, maka Allah mengancamnya dimasukkan ke dalam saqar, menunjukkan bahwasanya ini bukan ucapan manusia, tetapi dia adalah ucapan Allah. Buktinya Allah mengancamnya dengan mengatakan sa'uslihi saqar. Wa qala ba'dhum huwa syi'run. Dan sebagian mereka mengatakan ini adalah syair. Fa qala Allah ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair atau syair, dan itu tidak pantas bagi dia, tidaklah dia kecuali peringatan dan juga Quran yang jelas. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad bukan tukang syair. Ya, mereka mengenal beliau dari kecil, beliau bersama orang-orang Quraisy, dan mereka tahu siapa tokoh-tokoh yang mereka adalah tukang syair, dan tahu benar bahwasanya Muhammad bukan seorang tukang syair. Dari mana beliau belajar syair kemudian mengatakan bahwasanya Quran yang beliau bawa adalah syair. Falamma nafa Allah anhu annahu syi'run wa athbathahu Qur'anan lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna al-Qur'an huwa hadzal kitab al-Arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat. Ketika Allah menafikan dari Al-Qur'an, nafa Allah anhu di sini kembali kepada Al-Qur'an. Ketika Allah menafikan darinya itu dari Al-Qur'an bahwasanya dia adalah syair. Dan menetapkan bahwasanya dia adalah Qur'anan yang dibaca. Maka tidak tersisa syubhat bagi orang yang berakal bahwasanya Qur'an adalah kitab Al-Arabi ini. Karena ada yang mengatakan, ya, kalamullah itu bukan yang ada di hadapan kita ini. Ya, sebagian mengatakan kalamullah itu yang ada di dalam diri Allah. Ya, kalamullah an-nafsi. Ya, seperti Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalamullah itu adalah yang ada di dalam diri Allah. Adapun yang kita baca di dalam mushaf yang kita dengarkan ini bukan kalamullah. Kalamullah yang sebenarnya adalah kalamullah yang ada di dalam diri Allah. Apa yang mereka katakan tentang apa yang kita dengar, apa yang kita baca di dalam mushaf, mereka mengatakan ini adalah ibaratun an kalamillah. Ini adalah ungkapan dari kalamullah. Kalamullah yang sebenarnya kata mereka di dalam diri Allah. Adapun yang ada di dalam mushaf yang dibaca oleh qari, maka ini adalah ibaratun an kalamillah. Ini adalah ungkapan dari kalamullah. Apakah dia kalamullah? Dia mengatakan tidak. Itu adalah ibarah. Itu adalah ungkapan dari kalamullah. Ya, sehingga mereka ketika berhadapan dengan Al-Quran, ya kalau mereka konsekuen dengan madhabnya, ya berarti menganggap bahasanya mushaf ini bukan kalamullah. Dia adalah seperti kitab biasa. Ya, dia adalah seperti kitab biasa. Kalamullah di mana? Kalamullah di dalam diri Allah. Adapun mushaf ini adalah ungkapan, jadi dia adalah makhluk. Ketika dia mengatakan ibaratun an kalamillah, dia tidak sadar bahwasanya dia sudah meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Sehingga kalau Al-Qur'an makhluk, ya sikap kita seperti kalau kita ya menghadapi makhluk yang lain, mungkin dilempar, mungkin ditaruh di tempat yang tidak semestinya. Kenapa? Karena menganggap itu bukan kalamullah. Kalamullah adalah yang ada di dalam diri Allah. Nah, di sini beliau menyebutkan ya bahwasanya ketika Allah menafikan dari Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah syair dan menyebutkan bahwasanya dia adalah dibaca, maka kita yakin bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari kalimat dan juga huruf dan juga ayat. Baik, syair. Ya, ketika orang-orang Arab mengatakan, orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah syi'run. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an terdiri dari apa? Huruf dan juga kalimat. Karena syair, dan kita menafikan, kita menolak ucapan mereka. Tapi ketika mereka mengatakan mensifati ini sebagai syair, menunjukkan bahwasanya apa yang mereka isyaratkan ini terdiri dari apa? Kalimat, terdiri dari huruf, terdiri dari ayat. Terdiri dari huruf dan juga kalimat. Li'annahu aw li'anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Karena kalau tidak demikian, tidak mungkin seseorang mengatakan itu adalah syair. Nah, buktinya orang Arab di sini mereka mengatakan ini adalah syair. Berarti menunjukkan bahwasanya apa yang mereka isyaratkan dan itu adalah kalamullah menurut keyakinan kita, ini adalah mengandung huruf dan juga kalimat. Karena syair itu isinya adalah huruf dan juga kalimat. Ini beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita mungkin dari arah yang mungkin enggak secara langsung ya, dipahami oleh orang yang paham. Ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf dan juga kalimat. Orang-orang Asy'ariyah enggak meyakini demikian. Mereka enggak meyakini bahwasanya kalamullah itu terdiri dari kalimat dan huruf. Kalamullah berada di mana tadi? Kata mereka, di dalam diri, diri Allah, enggak ada hurufnya, enggak ada kalimatnya. Ini menurut mereka, padahal yang hak bahwasanya kalamullah hurufun wa kalimat. Berupa huruf dan juga berupa kalimat. Buktinya apa? Di sini Syekh mendatangkan ada orang kafir yang mengatakan Al-Qur'an itu apa? Syair. Dan tidak mungkin mereka mengatakan demikian. Ya, tidak mungkin mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair. Ya. Kecuali apa? Ya, dan sifat ini, sifat yang mereka ungkapkan terhadap Al-Qur'an bahwasanya adalah syair, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an terdiri dari kalimat dan juga huruf. Karena demikian syair. Ya, syair yang mereka pahami ya, itu terdiri dari kalimat dan juga huruf. Ini maksudnya. Wa qala azza wa jal wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah. Dan seandainya kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, maka hendaklah kalian mendatangkan satu surat yang semisal. Dan ajaklah saksi-saksi kalian selain Allah. Wala yajuzu an yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yadri ma huwa wa la ma la yadri ma huwa wa la yaqil. Dan tidak boleh, ya, tidak mungkin Allah SWT menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan apa yang mereka tidak tahu dan apa yang mereka tidak pahami. Coba seandainya kalamullah itu apa yang ada di dalam diri Allah. Seandainya Allah menantang orang kafir Quraisy untuk mendatangkan kalamullah yang ada di diri Allah, yang ada di dalam diri Allah. Yajuz atau la yajuz? La yajuz. Gimana Allah menantang mereka dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui, karena itu ada di dalam diri Allah. Paham ya? Ya, ketika Allah menantang ya untuk mendatangkan satu surat yang semisal, menunjukkan bahwasanya ya yang dimaksud kalamullah itu yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka baca, itulah kalamullah, bukan yang ada di dalam diri Allah. Karena kalau yang dimaksud dengan kalamullah adalah apa yang ada di dalam diri Allah, bagaimana Allah menantang orang-orang Quraisy untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan apa yang ada dalam dirinya dan apa yang ada dalam diri Allah, mereka tidak mengetahuinya. Ya, la yadri wa la yaqil. Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah adalah yang ada di mushaf. Yang kita dengarkan, yang kita ucapkan, itulah kalamullah, bukan apa yang ada di dalam diri Allah. Waqala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka berkata orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, yaitu tidak beriman dengan hari akhir, datangkanlah dengan Quran yang lain atau gantilah dia. Katakanlah, tidak pantas bagiku untuk merubahnya dari diriku sendiri. Fa'athbata anna al-Quran huwal ayat allati tutla 'alaihim. Ayat ini juga menjelaskan maksudnya Allah menetapkan yang dimaksud dengan Al-Quran yaitu kalamullah adalah ayat-ayat yang dibacakan atas mereka. Tapi ayat-ayat yang dibacakan atas orang-orang Quraisy. ayat-ayat atau kalamullah yang ada di dalam diri Allah atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Quran itu yang dibacakan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Itulah yang dimaksud dengan Quran. Ya. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran yang ada di dalam mushaf. Yang kita dengarkan, yang kita ucapkan, itulah Al-Quran, bukan yang ada di dalam diri Allah Azza wa Jalla. فَأَثْبَتَ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْآيَاتَ الَّتِي تُسْلَى عَلَيْهِمْ. Allah menetapkan bahwa Quran yang dimaksud adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada orang-orang Quraisy, bukan yang ada di dalam diri Allah. وَقَالَ تَعَالَى بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Dan Allah mengatakan bahkan Al-Quran dia adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam hati-hati atau di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Baik, ayat yang sebelumnya. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hati atau di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Apa yang ada di dalam dada-dada orang yang menghafal Al-Quran? Ya ini. Ya, yang ada di dalam mushaf yang mereka hafal. Inilah Al-Quran. Ya. Inilah Al-Quran, bukan seperti ucapan mereka bahwasanya kalamullah atau Al-Quran adalah apa yang ada di dalam diri Allah. Tapi yang ada di dalam dada-dada para hafal, maka ini adalah kalamullah yang dihafal oleh mereka. Wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'anul Karim di dalam kitab yang tersembunyi, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz, fi kitabin maknun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang mereka disucikan. Menunjukkan bahwasanya Quranul Karim itu adalah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, bukan yang ada di dalam diri Allah. Buktinya apa? Di sini Allah mensifati la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Kalau itu di dalam diri Allah, tentunya enggak disifati dengan la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, kalau yang dimaksud dengan kalamullah adalah apa yang ada di dalam diri Allah, tentunya tidak disifati dengan la yamassuhu illal mutahharun. Ba'da an aqsama 'ala dhalik, setelah Allah bersumpah yang demikian. Apa sumpahnya? Sebelumnya ala uqsimu. Ya, fala uqsimu bimawaqi'i an-nujum. Fala uqsimu bimawaqi'i an-nujum. Innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Baik, Allah bersumpah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itulah yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kitab yang ditulis segala sesuatu, termasuk di dalamnya ada Al-Quran. Ya, bukan yang ada di dalam diri Allah. Wa qala ta'ala kafa ya ain sad hamim ain sin qaf waftataha tis'an wa 20 suratan bil hurufil muqatta'ah. Dan Allah SWT mengatakan kafha ya ain sad hamim ain sin qaf, dan Allah memulai 29 surat dengan huruf-huruf yang muqatta'ah ini. Ingin menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari apa? Huruf. Al-Qur'an itu terdiri dari huruf. Ya, karena kalau itu di dalam diri, kalau mereka mengingkari ya, kalamullah terdiri dari huruf. Mereka mengatakan kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya. Padahal Allah telah memulai 29 surat dengan huruf yang muqatta'ah ini. Ada sebagian menafsirkan huruf muqatta'ah ini dengan mengatakan Allahu a'lamu bimuradiha. Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Ya. Tapi yang lebih kuat wallahu ta'ala alam bahwasanya yang dimaksud adalah ya, ini adalah Allah ingin menunjukkan ya, ketika Allah mengatakan kaf ha ya ain sad ha mim yasin taha, Allah ingin menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf ini. Terdiri dari huruf-huruf ini. Artinya kalian wahai orang-orang Quraisy, ahlul fasahah, orang-orang yang mengaku fasih di dalam bahasa Arab, ini loh Quran terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal. Coba kalian datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kalian tidak akan bisa. Kalau kalian tidak bisa, padahal itu adalah huruf-huruf kalian sendiri, menunjukkan ini adalah dari Allah SWT. Ini adalah kalamullah, bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan manusia. Itu maksudnya. Ya, dan dulu pas kita masih di Saudi sering berkunjung ke Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau sering menyebutkan ini. Ya, beliau tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf muqatta'ah di awal maksudnya adalah Allah lebih tahu tentang maknanya. Ya. Ya, beliau menulis ya beberapa koreksi beliau terhadap kalau nggak salah tafsir As-Sa'di, kalau nggak salah ya, itu diantara mulahadah beliau, catatan beliau di situ. Bahasanya maksud dari huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf yang dipisah-pisah di awal surat itu adalah Allah ingin menunjukkan bahasanya Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf ini. Ya, makanya kalau kita melihat setiap disebutkan huruf muqatta'ah ini, setelahnya disebutkan Al-Qur'an. Dan dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitab. Alif Lam Mim kemudian dzalikal kitab. Itulah kitab. La raiba fi. Yang disebutkan huruf muqatta'ah kemudian disebutkan Al-Qur'an. Taib dalam surat Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyim. Kemudian nazzala 'alaikal kitab. Nazzala 'alaikal kitab. Baik, apa lagi? Surat Yunus. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Surat Hud. Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Yusuf Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin, dan seterusnya. Sebagian besar ya surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf yang muqatta'ah tadi setelahnya disebutkan tentang Al-Quran Al-Karim. Hanya beliau ya, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, beliau mengarang Firqatun Najiyah. Ya. Kita sering ke rumah beliau, karena beliau rumahnya di Mekah kalau pas umrah. Kita sering ke rumahnya. Dan kelebihannya kalau kita ke rumahnya mesti dikasih hadiah. Ya, dikasih hadiah. Hadiahnya kitab. Ya, dan kitab beliau banyak dicetak. Dan kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, ngasih berapa karton ya, jadi bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Kayaknya masih ada di Pandeglang, belum sempat kita buka itu ya, kitab-kitab beliau ya, Kutayyibat dicetak di sana dan sering dibagi-bagikan ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanat wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'an fa'arabahu, itu baik di dalam membacanya. Maka dia dalam setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang membacanya kemudian dia lahan, ya, lahan di dalam membacanya, ya, tidak tajwid di dalam membacanya, maka dia mendapatkan dari setiap huruf 1 kebaikan saja. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Tabrani. Ya. Di sini dihukumi maudhu' oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-ahadith al-da'ifah. Hadis ini adalah hadis yang maudhu', palsu. Allahu a'lam, kenapa di sini Ibnu Qudamah mengatakan hadithun sahih. Kita memberikan udzur kepada beliau karena beliau sudah kita sampaikan kecenderungan beliau adalah kepada fikih, ya, yang memiliki kecenderungan dalam hadis adalah sepupu beliau, yaitu siapa? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sehingga apabila beliau dalam masalah hadis mungkin kita lihat ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu', satu yang tidak bisa kita jadikan alat untuk menjatuhkan beliau. Wal kamalu lillah, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tandanya di sini adalah hadis yang maudhu', dan itu adalah hukum dari Syekh Al-Albani menunjukkan, ya, dan Al-Qur'an itu berupa huruf ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya, seperti tadi man qara'a harfan min kitabillah, itu jelas hadisnya sahih, menunjukkan bahwa Al-Qur'an berupa huruf. Wa qala alaihi salatu wassalam iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamatas sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Bacalah Al-Qur'an sebelum datang sebuah kaum yang mereka menegakkan huruf-huruf Al-Qur'an, ya, seperti iqamatas sahmi, seperti menegakkan, meluruskan anak panah. Dan anak panah lurus. Ya, jadi kaum ini memperhatikan makharij, sifat-sifatnya saja. La yujawizu taraqiyahum, tetapi tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Artinya tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Hanya sekedar pandai membaca Al-Qur'an. Yata'ajjaluna ajrahu, mereka menyegerakan pahalanya di dunia. Maksudnya adalah, ya, pahala di dunia di dalam membaca Al-Quran, mungkin dia dibayar, ya, mungkin dia mendapatkan uang dengan seperti itu. Maka dia hanya mendahulukan, ya, pahala-pahala dunia misalnya. Wala yata'ajjalunahu, tetapi mereka tidak mengharapkan pahala ukhrawi, yaitu berupa pahala dari Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi bukan dengan lafaz yang seperti ini. Baik, siapa yang tahu kenapa beliau mendatangkan hadis ini? Ingin berdalil dengan hadis ini tentang apa? Tentang apa? Huruf, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an berupa huruf. Qaumun yuqimuna hurufahu. Berarti Al-Qur'an adalah berupa huruf. Wa qala Abu Bakar wa Umar anhuma i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufihi. Berkata Abu Bakar dan Umar, kami baik di dalam membaca Al-Quran itu lebih kami cintai daripada kami menghafal sebagian huruf-hurufnya. Ya. Jadi di sini menunjukkan tentang keutamaan ya membaca dengan baik. Ya, membaca dengan baik. Ya. Itu lebih baik daripada menghafal tetapi dia tidak membaca dengan baik. Membaca dengan baik, tajwid, tahsin itu lebih baik daripada ya menghafal tetapi tidak dengan tahsin. Kalau bisa seseorang ya menghafal dan bagus ya bacaannya, maka tentunya adalah ya kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau dibandingkan mana antara membaca dengan baik ya dengan tartil ya dengan makhrajnya, dengan sifatnya, dengan hanya sekedar ya menghafal cepat ya membacanya tapi tidak dengan tartil, maka yang lebih banyak pahala yang mana? Yang dengan tartil. Waqala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu man kafara biharfin minhu. Dan ini dari ucapan Abu Bakar dan Umar tadi. Kenapa beliau mendatangkan ucapan Abu Bakar dan Umar? Dari mana? Ya. Ya, ba'dhi hurufihi. Yang menunjukkan bahasanya Al-Quran terdiri dari huruf. Waqala Aliyun radhiyallahu anhu man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Berkata Ali, barang siapa yang mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh Al-Quran. Maksudnya adalah satu huruf yang memang muttafaqun alaih, dia termasuk Al-Quran. Yang satu huruf yang memang muttafaqun alaih, dia termasuk Al-Quran. Karena berusaha mencari ini yang atharnya Ali, yang kita temukan ini bukan athar Ali tapi athar Abdullah bin Mas'ud. Athar Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga athar dari Ibrahim An-Nakhai. Athar Abdullah bin Mas'ud dan juga athar Ibrahim An-Nakhai. Adapun dari Ali belum ketemu. Dengan makna yang sama, barang siapa yang kufur terhadap satu huruf dari Al-Quran, maka sungguh dia telah kufur dengan seluruh Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang yang mengingkari satu kalimat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkufuri satu surat? Wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Dan umat Islam semuanya sepakat menghitung surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Semua umat Islam 114 surat. Ya. Dan mereka sepakat bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran bisa dihitung, ya. Dan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran bisa dihitung, dan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran bisa dihitung, ya. Bisa melihat kitab-kitab yang berkaitan dengan ulumul Quran, ya, ulumul Quran. Ya, disebutkan berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran, berapa jumlah ayat, berapa jumlah kalimat, berapa jumlah surat. Ini kesepakatan kaum muslimin menunjukkan bahwasanya ya Al-Quran terdiri dari huruf dan juga kalimat. Ini kesepakatan mereka. Ya, dan tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalal. Dan Allah SWT mengatakan wa may yushakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa la khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal qur'ani suratan aw ayatan aw kalima aw harfan muttafaqan 'alaihi annahu kafir. Wa fi hadha hujjatun qati'ah 'ala annahu huruf. Dan tidak ada khilaf di antara para kaum muslimin bahwasanya orang yang mengingkari satu surat di dalam Al-Quran atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf yang sudah disepakati, ya, yang sudah disepakati semuanya mengatakan itu adalah huruf di dalam Al-Quran atau kalimat di dalam Al-Quran, annahu kafir, bahwasanya dia telah kafir. Wa fi hadza, di dalam kesepakatan ini ada hujjah yang qati'ah, hujah yang memutus, hujah yang kuat bahwasanya Al-Qur'an adalah berupa huruf-huruf. Ya. Jadi beliau rahimahullah mendatangkan athar, mendatangkan ijma', mendatangkan firman Allah azza wa jalla, mendatangkan hadis, ingin menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah berupa apa? Huruf dan juga kalimat. Karena orang-orang Asy'ariyah yang mereka meyakini bahwasanya itu bukan berupa huruf, bukan berupa kalimat, tapi kalamullah adalah apa yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Bagaimana cara kita mengetahui suatu perkara itu termasuk masalihul mursalah atau perkara bid'ah? Ya, kalau misalnya dia mungkin dilakukan di zaman Nabi dan Nabi tidak melakukan, maka ini termasuk bid'ah. Ini dilakukan di zaman Nabi tapi Nabi tidak melakukan, maka ini termasuk bid'ah. Kalau muktadanya tidak ada di zaman Nabi atau tidak mungkin dilakukan di zaman Nabi, maka ini termasuk masalih mursalah. Maulid Nabi mungkin enggak dilakukan di zaman Nabi? Mungkin. Tidak ada yang menghalangi. Mungkin saja Nabi berihtifal dengan maulid Nabi. Tapi kenapa enggak ada? Karena bukan termasuk agama. Satu Ustaz, sedikit. Wa'atun bayinat wa'hurumu kalimatin min Qur'an. Tadi yang disebutkan wa'khusun wa'amun wa'amrun al-nahyin. Dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, demikianlah kitab bahwasanya tidak ada keraguan. Ay syakun hudan lil muttaqin. Artinya yang saya tanya ini, apakah itu berbentuk perintah atau larangan di dalam penjelasan ketika ditanya orang kepada kita? Itu. Pertanyaannya? Pertanyaannya penjelasan apakah itu berbentuk perintah atau di atas ini wa'atun bayyinatun. Artinya yang jelas gitu ya. Apakah itu semua kan termasuk tadi ada juga perintah dan larangan. Seperti perintah tadi beberapa yang disebutkan ayat, beberapa ayat dan juga ada larangan beberapa ayat juga tadi. Yang ingin saya tanyakan, memang betul dibayinatin dan tapi di sini apakah itu termasuk perintah atau larangan apabila kita menyebutkan kepada seseorang yang bertanya? Oleh pertanyaannya diulang lagi Pak. Al-Quran di situ ada perintah ada larangan. Ya. Al-Quran di situ ada ayat dan bayinat. Ya. Yang antum tanyakan? Penjelasan daripada mungkin di dalam sedikit di tafsir gitu ya Ustaz ya. Di dalam kitab tafsir? Ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya. Hudalil muttaqin. La raiba syakun. Syakun. Ya. Baik. Terus yang ditanyakan? Yang ingin ditanyakan artinya menjelaskan kepada orang bahwa ini supaya tidak dikatakan tadi beberapa hari yang lalu juga. Tidak makhluk gitulah. Ya, penjelasannya untuk tidak ada keraguan di dalamnya. Gitu. Nanti Anda masih belum paham. Anda masih belum paham. Baik, yang lain? Atau ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan? Hah? Tapi nanti aja nanti. Thank you. Ustaz, ana mau tanya Ustaz, dari Atsar Abu Bakar dan Umar itu yang menyatakan bahwa kami membaca dengan baik lebih kami cintai dibanding dengan kami menghafal tapi tidak membaca dengan baik. Apakah ini menjadi hadis man qara'a harfan min kitabillah dijelaskan dalam hadis yang lain fa'arabahu, ya fa'arabahu artinya adalah memperbaiki bacaannya, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya itu apabila dia membaguskan bacaannya. Kalau lahan dalam bacaannya maka kurang dari itu, ya kurang dari itu. Semakin mahir seseorang mengucapkan Al-Quran maka semakin besar pahalanya. Dalam hadis disebutkan Al-Mahiru bi kitabillah ma'a safaratil kiramil bararah, orang yang mahir di dalam Al-Quran maka dia bersama malaikat. Memang dia sudah mahir mengucapkan, ya mengucapkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran sudah mahir. Dan tentunya ini tidak mungkin kecuali seseorang membiasakan, ya banyak membaca Al-Quran, banyak tadrib, ya banyak latihan, ya banyak latihan, banyak membaca. Adapun orang yang jarang membaca maka sulit bagi dia untuk bisa mahir dalam membaca Al-Quran. Dia harus sering membaca Al-Quran, ya. Dan mungkin di awal-awal ada masyakohnya, ya ada kesulitannya. Antum harus takalluf. Antum harus takalluf, ya, membaca terlebih dahulu makhraj dari setiap huruf, kemudian mempraktekan. Dan awalnya menggabungkan ya satu huruf dengan huruf yang lain, satu kalimat dengan kalimat yang lain perlu takalluf, perlu masyakoh. Ya, tapi setelah berlalu waktu, maka itu menjadi sesuatu yang biasa. Kalau sudah menjadi sesuatu yang biasa, bisa enggak hilang lagi? Bisa. Kalau orang jarang membaca Al-Quran lagi, seakan-akan dia nanti dari awal lagi. Ya seakan-akan dia belum pernah latihan tajwid lagi, padahal dia dulu bagus bacaan. Tapi karena dia kurang dalam membaca Al-Quran, padahal sudah belajar, akhirnya tajwidnya berkurang lagi. Ya harus murojaah lagi untuk latihan mengucapkan Al-Quran. Ya. Ini enggak ada pertentangan, Pak. Ya enggak ada pertentangan ya antara memperbaiki bacaan dengan memperbanyak. Ya memperbaiki bacaan lebih disenangi oleh Abu Bakar dan Umar daripada banyak bacaannya tetapi kurang di dalam memperbaiki bacaan. Banyak membaca tapi tidak memperbaiki bacaan. Maka yang lebih disenangi adalah memperbaiki apa? Bacaannya. Ingin nanya Ustaz, di dalam sholat berjamaah tentunya imam diutamakan imam yang fasih dalam membaca Al-Quran, yeah, membaca dalam sholat. Tentunya misalnya ada dua orang ini, yang satu fasih tapi huruf ronya tilur. Ya, dia pasti huruf ronya tilur. Artinya apa ya pelet ya ronya gitu. Nah, kemudian yang satunya dianya fasih, imamnya fasih tapi huruf ro-nya tilur, artinya tidak bisa menyebut ro. Apa ya bahasa cadal. Cadalnya. Kemudian yang satunya tidak fasih, tak kurang fasih gitu, Ustaz, kurang fasih membaca Al-Quran tapi tidak cadal. Mana lebih utamakan, Ustaz? Andainya hanya dua-dua ini yang bisa dipilih jadi imam di satu, katakanlah satu masjid gitu. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua tadi kekurangannya apa? Ya kurang pasti. Baik huruf qaf atau antara di dia huruf mufradnya s gitu ya. Atau sin atau shim atau sad gitu atau dot apa atau za gitu. Jadi kurang pasti gitu Pak Haji. Bapak Ustaz. Kalau yang dipilih yang lebih fasih di antara keduanya dibandingkan ya. Dibandingkan tingkat kesalahannya, tingkat kekurangannya, maka yang dipilih yang lebih ringan. Yang dipilih yang lebih ringan. Cadil tadi. Allahu a'lam, mana yang lebih ringan? Perlu kita dengar dulu itu gimana cadilnya, gimana. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya. Ustaz, pertanyaan, bagaimana kalau ada seseorang dia penghafal Quran dan mengerjakan amal-amal yang saleh yang lainnya, kan tapi dia terkadang masih suka bermaksiat gitu, Ustaz? Ya. Ahlul Quran harusnya dia menjadi orang yang pertama dan menjadi contoh di dalam melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran turun bukan hanya sekedar dihafal, ya bukan hanya sekedar dibaca, ya tetapi dia adalah untuk diamalkan, dipahami dan juga diamalkan. Banyak orang yang hafal Al-Quran harusnya menjadi orang yang pertama kali dan menjadi orang yang di depan dalam melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Ya, Al-Quran bukan hanya untuk dihafal saja, tapi adalah untuk diamalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Wal-Quranu hujjatun laka aw alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu dan juga bisa menjadi hujjah atasmu. Yang menjadi hujjah bagimu apabila kita melaksanakan isinya. Dan dia menjadi hujjah atas kita kalau kita tidak melaksanakan isinya. Dan Allah SWT mengatakan, Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa. Ya, karena dia sudah diberikan oleh Allah ayat-ayatnya, kemudian dia insalakha minha, ya dia melepaskan diri padahal sudah diberikan oleh Allah ayat-ayatnya. Ketika dia menjauh dari Al-Quran, akhirnya diikuti oleh syaitan, ya, sehingga menjadi orang-orang yang sesat. Dan kalau kami ingin, misalnya kami mengangkat derajatnya, ya, akan tapi dia lebih memilih dunia, lebih memilih maksiat. Maka orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isinya, Allah akan angkat dia. Ya, tapi kalau dia diberikan Al-Quran, kemudian dia tidak mengamalkan isinya, maka Allah akan rendahkan dia. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan merendahkan dengan sebab kitab ini sebagian yang lain. Siapa yang direndahkan? Yang tidak mengamalkan isinya. Siapa yang diangkat? Yang mengamalkan isinya. Ya, dan orang yang berbuat maksiat padahal Allah sudah berikan kepada dia Al-Quran, maka ini akan berpengaruh terhadap kekuatan hafalannya. Ya, akan berpengaruh sekali terhadap kekuatan hafalannya. Ya, apalagi sering dilakukan. Tambah lagi kurangnya murajaah. Maka ini akan sangat berpengaruh. Dan kalau terus menerus terjadi, dikhawatirkan nanti dia seperti orang awam kembali, yang seakan-akan belum pernah menghafal Al-Quran. Maka tentunya ini adalah kerugian yang besar. Karena itu orang yang sudah Allah berikan taufik untuk menghafal Al-Quran, maka adalah dia menjaga amalannya, ya, dan menjaga perintah Allah, menjauhi kemaksiatan. Nah, ada pertanyaan yang lain? Baik, sudah ada pengumuman untuk ujian? Hah? Enggak, ujian di Mulazamah? Belum. Kita rencananya mau ada ujian juga untuk Mulazamah. Ya. Setiap pekan gitu. Ya, setiap 5 pertemuan. Untuk hari Sabtu Ahad kan libur. Ya, itu nanti ada ujiannya. Ujiannya mudah. Ya, nanti pakai website. Dan pertanyaannya pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Mudah bukan berarti enggak murojaah. Ya, mudah bukan berarti enggak murojaah. Tetap murojaah. Ya, tetap murojaah. Dan insya Allah nanti sedang diurus masing-masing dari santri nanti memiliki akun dan dia mengikuti ujian di website. Baik, ada pertanyaan? Saya pernah mendengar seorang mengatakan bahwa para sahabat dahulu itu mempelajari iman dulu baru Quran, Ustaz. Perkataan ini apakah ada dasarnya? Kemudian mungkin barangkali ada penjelasannya seperti apa, Ustaz? Sebenarnya di sana ada asar, ya, ada asar yang demikian. Ya, tentang ucapan sebagian mereka yang mempelajari iman, kemudian setelah itu mempelajari Al-Quran. Namun yang demikian bukan berarti kita, ya, mengakhirkan untuk mempelajari Al-Quran. Ya, bukan berarti kita mengakhirkan untuk mempelajari Al-Quran. Dilihat kembali, ya, ucapannya bagaimana, maksudnya bagaimana. Ya, dan Al-Quran, dengan seseorang membaca Al-Quran maka dia akan bertambah keimanannya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, apakah maksudnya seseorang belajar iman terlebih dahulu baru setelah itu dia mempelajari Al-Quran? Coba dilihat kembali akarnya bagaimana atau ucapan mereka bagaimana. Ya. Ada pertanyaan lain? Ustaz, Afwan, tadi disebutkan bahwa sebenarnya di Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz dan tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Apakah ini pantas ditanyakan atau tidak, tapi sesuatu yang disentuh itu anak ngebayangkan bahwa itu adalah berbentuk sebuah zat. Apakah memang Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz itu sudah dalam bentuk mushaf atau seperti apa? Allah Allah. Harus berupa zat. Mungkin berupa tulisan. Berupa tulisan. Yaitu Lauhul Mahfuz adalah sebuah kitab. Ya, sebuah kitab, ya, fi kitab maknun, innahu la Qur'anun karim, di dalam Lauhul Mahfuz. Yang di dalam Lauhul Mahfuz ada Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana ya masuhu di sini? Para ulama berselisih pendapat ke Qur'annya atau ke Lauhul Mahfuznya. La ya masuhu illa al-mutahharun. bagaimana yang apakah kuat hujjah yang mengatakan bahwa la yamassuhu illal mutahharun, berarti seseorang wajib untuk berwudu ketika menyentuh mushaf Al-Qur'an. Iya. Ini hujjahnya jumhur yang demikian. Ya, hujjahnya jumhur mengatakan wajib bagi seseorang untuk berwudu ketika dia menyentuh Al-Qur'an. Mereka berdasarkan ayat ini dan mengatakan hu di sini kembali kepada innahu laqur'anun karim. Kemudian yang menguatkan adalah hadis. Yang di sana ada hadis yang jelas menunjukkan bahwasanya la yamassuhu illa tahir. Ya, la yamassuhu illa tahir. Ada hadis yang jelas menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah, dan itu berbicara tentang mushaf, ya, Nabi mengatakan la yamassuhu illa tahir, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Coba nanti dicari hadisnya. Tahqiqnya hadis itu, Ana pernah tanya ke Ustadz Ana waktu itu. Ya, hadisnya dhaif gitu. Anda belum cek sendiri. La yamassuhu at-tahir. La yamassul mushaf illa. Baik, sebentar. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ingatan hadisnya sahih, tidak ada masalah dalam hadisnya. Dan ini yang menjadi pegangan jumhur. Jumhur ulama mengatakan demikian. La yamassul Qur'an illa tahir. Syekh Al-Albani beliau mensahihkan anna Nabiya SAW kataba ila ahli Yaman kitaban wa fihi la yamassul Qur'an illa tahir. Beliau sahihkan di dalam Irwa Al-Ghalil. Al-Jami' As-Saghir beliau juga mensahihkan. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. La yamassul Qur'an illa tahir. Ya, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Jadi kalau membaca Al-Qur'an dengan cara menyentuh Al-Qur'an harus dalam keadaan bersuci. ya, tidak boleh kita menyentuh Al-Quran yaitu mushaf, ya, kecuali dalam keadaan suci. Dan HP lain dengan Al-Quran, HP dengan Al-Quran lain. Kalau HP dan di situ kita bisa membuka mushaf, maka HP lain dengan mushaf, HP lain dengan mushaf. Ya, karena HP ini bisa dihilangkan, bisa kita melihat mushaf, bisa kita melihat yang lain. Kalau kita hilangkan ya sudah. Ya. Makanya memegang HP yang di situ ada Al-Quran lain dengan memegang mushaf. Ya, lain dengan memegang mushaf. Kalau kita memegang HP lebih luas perkaranya. Boleh kita dalam keadaan suci, boleh dalam keadaan kita tidak suci. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan memegang mushaf harus dalam keadaan suci. Sebagian orang memakai kain begitu saja, karena dia mungkin tidak sempat berwudu, yeah, memegang mushaf dengan ditutup apa kain tangannya begitu. Tidak masalah. Ya, yang dilarang kalau menyentuh secara langsung. Tapi kalau ada hailnya, ada pembatasnya, maka tidak masalah. Tapi ayo ikhwah, orang yang memiliki ta'zim terhadap syair Allah, apalagi ini adalah kalamullah, ya, maka adalah dia berusaha untuk melakukan adab-adabnya. Ini termasuk diantaranya bersuci ketika membaca kalamullah. Ini lebih dekat kepada kekhusyukan ketika kita membaca Al-Quran, dan lebih dengan kita lebih khusyuk, maka lebih kita mentadaburi apa yang ada di dalamnya. Karena kita membaca dalam keadaan kita menta'zim kalamullah, ya, kita berwudu niat ingin membacanya dalam rangka untuk memahami isinya, kemudian mengamalkan isinya. Apa yang demikian lebih akrab, ya, lebih dekat untuk khusyuk di dalam membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maka sebisa mungkin kita melakukan adab-adab di dalam membaca Al-Quran, terutama ya bersuci ketika membaca Al-Quran dan juga menyentuh mushaf. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Lagi, Ustaz, apakah sampul Quran itu termasuk hail? Sampulnya? Enggak termasuk. Enggak termasuk. Berarti boleh, Ustaz. Gimana? Berarti boleh. Enggak boleh. Ya, sampul saja. Sampulnya enggak bisa. Ini masuk mushaf. Iya, mushaf itu dari sampul ke sampul. Itu mushaf. Ya. Mushaf itu dari sampul ke sampul. Kaos tangan. Kaos tangan. Kalau memang dalam keadaan terpaksa, ya. Baik. Mungkin sampai di situ dulu. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.